Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dialah yang diciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram padanya, dan dijadikannya di antara merasa kasih sayang dan cinta. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Allah menjadikan wanita sebagai tempat ketenteraman bagi laki-laki, sehingga hatinya cenderung dan tenteram dengannya, dan keduanya saling menjalin cinta dan kasih sayang. Menikahi perempuan atau sebaliknya yang dicintainya merupakan obat dan penawar dari penyakit esek, penyakit cinta yang mematikan ini. Ini adalah penawar yang Allah jadikan sebagai syar'i, yang di dalam agama Islam menikah adalah suatu yang syar'i, suatu yang disyariatkan, yang demikian tertera dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan Ijma'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma qabalakum minan nisaa' matna wa thalatha wa ruba'." Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. "Fain khiftum alla ta'dilu fawahidatan." Maka jika kalian takut tidak bisa berbuat adil, maka nikahilah dengan satu perempuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, "Ya ma'asyar syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, fa innahu afdhalu lil-basar wa ahsanu lil-qalb." Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka lakukanlah, karena yang demikian itu lebih baik dari kalian menundukkan pandangan kalian dan menjaga kemaluan kalian. Rasulullah SAW menyebutkan obat orang-orang yang terkena penyakit isyak ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwajul walud wal walud, fa inni mukatirun bikum al-umam yawm al-qiyamah." Nikailah kalian perempuan yang subur, tidak mandul dan penyayang, karena sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya umat keturunan di hari kiamat nanti. Sehingga dengan demikian seseorang akan menjaga kemaluannya dari keharaman-keharaman seperti zina, liwat, lesbi dan lain sebagainya. Juga akan meneruskan serta menjaga keturunan orang tuanya dan memperbanyak jumlah kaum muslimin. Dengan menikah seorang akan mendapatkan ketenteraman hati, ketenteraman batin, kasih sayang dengan penuh cinta yang tulus dari keduanya. Itu adalah ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada keduanya rasa cinta dan kasih sayang. Hal tersebut merupakan ayat-ayat dan kasih sayangnya agar manusia berpikir. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir dan yang lain sebagainya para imam salafus saleh, diperbolehkan bagi seorang yang mempunyai kemampuan untuk menikahi wanita lebih dari satu, yakni poligami, tetapi harus adil dan tidak boleh menganiaya istri yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma ataba lakum minan nisa matna wa thalatha wa ruba', fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu." Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan mendapat perlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja atau budak-budak yang kamu miliki. Berkata Syaikh Fauzan, "Hakikatullah taala, keadilan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah keadilan di dalam nafkah, penghidupan, sandang pangan dan tempat tinggal, bukan rasa cinta. Adapun rasa cinta dan kecenderungan hati, maka tidak ada yang bisa berbuat adil dalam hal ini. sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisaa'i wa harsun, fala tamilu kullal mayl, fatadharuha kal mu'allaqah, wa in tuslihu wa tattaqu fa inna Allaha kana ghafuran rahima." Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah terlalu cenderung kepada perempuan yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan kebaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berkata lima Ibnu Katsir rahimahullah taala, "Wahai sekalian manusia, kalian tidak akan mampu untuk berbuat adil dari segala sisi, walaupun sudah terbagi-bagi satu malam, kemudian malam yang lainnya bergantian dengan istri yang lainnya, maka pasti akan terjadi perbedaan dalam rasa cinta, kasih sayang, syahwat dan berjima." Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Abbas, Ubaidah As-Salmani, Mujahid Al-Hasan Al-Basri dan Al-Bahar bin Muzahim rahimahumullahu jami'an. Dari Ibnu Abi Mulaika berkata, ayat ini turun kepada Aisyah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya daripada istri-istri yang lainnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membagi bagian dari istri-istrinya dan berbuat adil terhadap mereka, kemudian berdoa, "Allahumma hada ismi, Allahumma hada qasmi fi ma'amiku, wala talumni fi malakamlik, wala amlik, wala amlik, ya'ni qalb. Ya Allah, ini adalah pembagian yang aku mampu untuk berbuat adil dengannya. Maka janganlah engkau celah aku terhadap yang aku tidak mampu dengannya, yaitu masalah cinta dan kasih sayang." Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah SAW, "Man ahabun nas ilaika?" Qala Aisyah, "Qala umul rijal, qala abuha." Siapa wanita yang paling kau cintai wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "Aisyah." Dan dari kalangan laki-laki, beliau menjawab, "Bapaknya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu." Dengan diperbolehkannya ta'addudz zaujat wal jami' dalam Islam, ini berlaku di setiap zaman dan tempat, karena padanya lah terdapat kemaslahatan yang sangat besar bagi laki-laki dan perempuan, bahkan bagi masyarakat umum. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat bab kasratun nisa, bab banyaknya jumlah wanita. Kemudian juga membawakan perkataan Ibn Abbas kepada Sa'id bin Jubair, "Nikahlah kamu wahai Sa'id, karena sebaik-baik dari umat ini adalah banyaknya jumlah wanita, dan juga apa yang sering menimpa pada wanita dari haid dan nifas dan penyakit yang lainnya jika dilarang menikah. Lagi bagi laki-laki akan berlalu waktu yang panjang, dan kebutuhan secara biologis akan terlewatkan, bahkan bisa membahayakan badannya, jiwanya, masyarakat secara umum, sehingga mencari tempat-tempat hiburan, pelacuran, dan kesenangan hidupnya, dan hal-hal yang haram akan dicoba dan dirasakan." Dan juga disebutkan oleh al-Imam Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, dan juga batasan kesuburan wanita dan kehamilan wanita kurang lebih mencapai 45-50, berbeda dengan kaum pria. Di antara mereka ada yang mampu sampai lebih dari umur 50-an, hingga akan luput darinya kebaikan dan banyak dari keseruannya yang lainnya, atau bahkan mereka terjumus pada hal-hal yang haram. Masih banyak manfaat yang lainnya dari yang disebutkan di atas. Dan juga disebutkan oleh Abdullah binti Syamukur rahimahullah ta'ala, di antara faedah ta'adud zaujat waligani yang disebutkan oleh Abdullah hadzahallahu ta'ala, nah, adalah di antara faedah berpoligami seorang suami akan menundukkan pandangannya, walaupun, nah, kalau kata beliau hadzahallahu, kalau seandainya suami dicegah untuk berpoligami walaupun dia bisa menahan, tetapi dia berusaha untuk mencari-cari hiburan, berusaha untuk mencari kepuasan di jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mana yang lebih baik, membiarkan suami-suami mereka bermaksiat kepada Allah ataukah menggiring dan menunjuki suami-suami mereka melaksanakan sunnah yang mulia ini? Kemudian di antara ayuhal muslimun rahimakumullah, dan yang terakhir adalah dari sebelumnya saya nukilkan kisah seorang yang bertakwa yang terhindar dari godaan wanita, kisah Rabi bin Qutian, dan seorang wanita yang cantik luar biasa. Ada satu kaum yang menyuruh kepada seorang wanita yang memiliki kecantikan yang luar biasa untuk menggoda Rabi bin Qutian. Mereka akan memberikan upah 1000 dirham jika wanita tersebut dapat menaklukkan Rabi bin Qutian. Wanita itu pun akan mendapatkan 1000 dirham. Akhirnya wanita itu pun memakai pakaian yang paling indah dan memakai parfum yang paling harum. Kemudian dia menampilkannya di hadapan Rabi ketika beliau keluar dari masjidnya. Maka Rabi pun melihat wanita itu. Keadaan wanita itu menimbulkan rasa takut dalam hati Rabi. Lalu wanita itu datang kepada Rabi dalam keadaan tidak menutup wajahnya. Rabi pun berkata kepadanya, "Bagaimana keadaanmu? Andai kata penyakit demam menimpamu lalu menyebabkan berubah rupa dan kecantikanmu seperti yang kulihat sekarang ini. Bagaimana keadaanmu apabila malaikat maut menjemputmu lalu memutuskan urat jantungmu? Bagaimana keadaanmu apabila suatu saat nanti kamu ditanya di hadapan Allah, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir?" Mendadak wanita itu pun menjerit ketakutan dengan suara yang keras lalu terjatuh pingsan. Demi Allah, setelah siuman wanita itu berubah menjadi wanita yang sangat tekun beribadah kepada Allah, sehingga di saat kematiannya seolah-olah wanita itu seperti batang pohon kurma yang terbakar. Demikianlah ayyuhal muslimun rahimakumullah, para ulama, para al-muttaqun yang mereka terhindar dari godaan dari godaan wanita, perempuan. Karena fitnah yang paling terbesar bagi laki-laki adalah fitnah wanita. Kemudian yang terakhir, kita masuki kepada nasihat terhadap Habibur Rahman hadahallahu ila tariqus siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqq wa tawaashaw bis sabr." Demi mata, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan saling nasihat-nasihati dalam kesabaran. Antamim Ad-Dari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinun nasiha." Qulna liman? Qala lillah wa li kitabih wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Dari Abu Ruqayyah, Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama ini adalah nasihat." Kemudian kami bertanya, "Bagi siapa nasihat tersebut wahai Rasulullah?" Beliau pun menjawab, "Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan keseluruhan." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan sebab terbesar hancurnya umat terdahulu disebabkan tidak adanya perbaikan dari kerusakan dan tidak adanya bayan penjelasan kepada ahlul ahwa wa ahlul bidah. Qala Allah azza wa jalla, falaha kana min al-qurun min qablikum ulu baqiyatin yanhawna 'anil fasadi fil ardh illa qalilan mimman anjayna minhum wa tara'a alladhina zalamu ma utrifu fih wa kana mujrimin wa ma kana rabbuka liyuhlika al-qura bi dhulmin wa ahluha muslihun. Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan dan melarang daripada mengerjakan kerusakan di muka bumi kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan Tuhanmu tidak sekali-kali membinasakan negeri-negeri secara zalim sedang penduduknya orang-orang berbuat kebaikan. Nah, ayyuhallahu rahimakumullah, sengaja pada akhir dari kitab atau dari buku yang saya tulis ini adalah nasihat terhadap saudara kita muslim Habib Rahman. Nah, hadahullah, karena latar belakang beliau adalah seorang yang berpendidikan di Mesir, yang beliau sudah mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi malah menyelewengkan dan memalingkan Al-Quran dan As-Sunnah dan mengirim kepada kebatilan. Nasihat yang pertama adalah Al-Ikhlas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma amiru illa liya'budullah mukhlishina lahu ad-din, hunafa wa waqimu shalah wa yu'tu zakah wa dhalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu ad-din wa umirtu an akuna awwalal muslimin." Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama, dan aku diperintahkan supaya menjadi orang-orang yang pertama dalam berserah diri. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa man haqqa 'alaihi kalimatul 'adzab, afa anta tunqidhu man finnar?" Apakah kamu hendak merubah nasib orang-orang yang telah pasti ketentuan azab atas mereka? Apakah kamu akan menyelamatkan orang-orang yang berada di atas api neraka? "Qul, afa ghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-ghafirin, bal illaha fa'bud wa kun min asy-syakirin." Maka apakah kamu menyuruhku menyembah kepada selain Allah, wahai orang-orang yang tidak berpengetahuan, dan semuanya telah diwariskan kepada kamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Jika kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan hapuslah amalanmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu hendaknya Allah sajalah yang kamu sembah, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Ayat-ayat di atas mengajak kita untuk selalu ikhlas di dalam setiap amalan, di dalam salat, zakat, puasa, dalam mahabbah, amalan-amalan hati, rasa cinta, pengharapan, dan rasa takut, dan amalan-amalan hati yang lainnya, dan juga termasuk termasuk ibadah adalah taklif, termasuk yang harus selalu kita murnikan bagi orang-orang yang berdakwah kepada Allah, menulis dan lain sebagainya adalah al-ikhlas. Al-ikhlas azza wa jal, lillahi azza wa jal. Kemudian nasihat yang kedua, di antara novel yang kami tuliskan Di dalam ayat-ayat cinta terdapat syubhat, syubhat perancuan. Di antaranya adalah perkataan seorang penulis tidak mudah untuk membid'ahkan sesuatu perbuatan terpuji yang tidak ada larangannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal kejadiannya adalah ketika ibu-ibu di desa itu merayakan tanda netu untuk menyenangkan anak-anak kecil, karena kanjeng Nabi adalah kanjeng yang teladan. Beliau paling suka menyenangkan anak, hati anak kecil. Nah, masalah membid'ahkan sesuatu dan nah, mempunyai kaidah dan kembalinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalimat yang kamu ucapkan adalah benar, tetapi untuk mendukung amalan kebid'ahan yang mereka lakukan. Kalimatul haq urida minil batil, yakni kalimat yang benar yang dia inginkan adalah kebatilan. Sedangkan acara netu adalah acara-acara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun niatnya baik. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, barang siapa yang mengadakan di dalam perintah kami, di dalam ajaran kami, maka amalannya tertolak. Maka siapa saja yang melakukan amalan yang dia anggap baik, yang dia anggap ibadah, tetapi tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, walaupun niatnya baik, maka yang demikian termasuk muhdatsatil umur. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan bagimu nikmatku dan telah kuridhai Islam sebagai agama bagimu. Wa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mau'idatan balighah dharafat minha al-'uyun wa jilat minha al-qulub. Qulna ya Rasulullah ka'anna hadhihi mau'idatan muwaddi'in fama yata'ahadu ilayna. Faqala usikum bitaqwallah wa 'alaykum bis-sabr wa at-ta'ah wa in kana 'abdan habasyyan fa innahu man ya'shinkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum muhdathati al-umur fa inna kulla bid'atin dalalah wa fi nawa kulla dalalatin fin nar. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada kami, nasihat yang sangat mengena sehingga air mata kami berlinang dan hati-hati kami menjadi takut. Kami pun bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya ini adalah nasihat perpisahan, lalu apa yang kau nasihatkan kepada kami? Maka Rasulullah SAW menjawab, aku wasiatkan agar kalian bertakwa kepada Allah dan mendengar dan mentaati walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyi Ethiopia. Maka barang siapa yang hidup sepeninggalku akan mendapati banyak sekali perpecahan dan khilaf. Maka tetaplah kalian dengan sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin, khalifah yang diberikan petunjuk setelahku. Peganglah dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam agama, karena setiap kebid'ahan adalah sesat, dan di dalam riwayat yang lain setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Al-Imam Ibn Majisun telah mendengar dari Imam Malik bin Anas berkata, barang siapa yang mengamalkan kebid'ahan di dalam Islam yang dia anggap baik, maka semuanya dia telah menuduh bahwasanya Muhammad SAW telah berkhianat di dalam menyampaikan risalah kenabian. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka perkara di zaman Rasul tidak pernah diamalkan di zaman kita pun bukan sebagai agama atau tuntunan, sehingga orang-orang yang mengamalkan kebid'ahannya kemudian dia anggap baik, maka orang tersebut telah mengikuti hawa nafsu karena akal pikirannya telah tidak karena akal pikirannya tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Orang tersebut akan mudah orang tersebut berada dalam kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh, fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa wa yudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum 'adzabun shadid bima nasu yawmal hisab." Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang sangat berat, karena mereka merupakan hari perhitungan. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melewati batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah." Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah sedikit pun. Nah, kemudian syubhat yang kedua. Sebelumnya, maka perkara tersebut masalah membid'ahkan dan memfasikkan seseorang memang kembalinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi yang kami inginkan adalah mendukung kebid'ahan yang mereka lakukan. Maka perkara yang kembali kepada dua keadaan, kepada syariat tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, atau mengikuti hawa nafsu dan membuat ajaran-ajaran baru di dalam agama yang dia anggap baik, pada hakikatnya adalah muhdatsatul umur, perkara-perkara yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syubhat yang kedua di dalam maksud ayat-ayat cinta tentang kemerdekaan beragama, ucapan seorang penulis, atau seorang novelis mengatakan kita harus memanusiakan manusia tanpa menyentuh sedikitpun kemerdekaannya, meyakini agama yang dianutnya tidak lebih dan tidak kurang. Jawabannya adalah, wahai Siraji, bukankah kamu adalah orang yang berpendidikan agama? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan orang-orang Yahudi dan Nasara, yang mana Allah mengkafirkan mereka, yang mana mereka mengatakan wa qalatil yahud azair ibn Allah wa qalatil nasara masih ibn Allah dzalika qawlun bi aqwalihim yudawwiruna qala alladziina kafaru min qabl qatalallahu an yaqun. Orang-orang Yahudi berkata Azair itu adalah putra Allah, dan orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka yang datang dari mulut mereka. Mereka menurut perkataan orang-orang kafir yang terdahulu, dilaknat mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Bagaimana mereka sampai berpaling? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang Yahudi dan Nasara yang jelas-jelas kafir. Matalul ladzina hamilu at-taurat tsumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara bi'sa matalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qauma adh-dhalimin. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat kemudian mereka tiada mengikutinya adalah seperti keledai yang membawa kitab yang tebal. Amatlah buruk perumpamaan kaum yang menyusahkan ayat-ayat Allah, dan Allah tiada memberi petunjuk bagi kaum yang zalim. Jika kami biarkan kebebasan beragama. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh pendahulunya Yusuf Qardawi qarrallahu lisana, amin, yang merupakan untuk mencintai Yahudi dan Nasara, mempropagandakan penyatuan agama wahdatul adyan. Gerakan ini adalah gerakan yang diperjuangkan oleh Yahudi dan Nasara, kemudian diteruskan oleh kaki tangan mereka, yakni dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Upaya ini didukung oleh para dai semua pengalaman wahdatul wujud, yang bahasa Jawanya adalah manunggaling kaulah Gusti. Pada masa berikutnya berdiri Prima Santri yang telah terkedap penyatuan tiga agama, yang membuang fanatik Islam dengan sebuah mediator persamaan iman kepada Allah, karena mereka semua adalah orang-orang beriman dan mereka juga beragama Islam. Ketahuilah wahai kaum muslimin, bahwasanya kerusakan wahdatul adyan yang disebutkan oleh para ulama di antaranya yang pertama adalah mengacaukan Islam dan merasakan kaum muslimin, yang mengakibatkan kaum muslimin terombang-ambing dalam syubhat ini. Yang kedua, memudarkan ikatan persaudaraan sesama Islam dan memperkokoh persaudaraan dengan Yahudi dan Nasara. Yang ketiga, membungkam lisan kaum muslimin untuk mengkafirkan Yahudi dan Nasara dan agama-agama yang lain yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini adalah bahaya laten, karena orang-orang yang ragu dan tidak mau mengkafirkan Yahudi dan Nasara adalah kafir sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Nawaqidul Islam. Dan yang keempat, membatalkan dan mempropagandakan hukum-hukum Islam, memporak-porandakan hukum Islam, yang mana hukum Islam wajib ditegakkan kepada orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang selanjutnya, di dalam kerusakan wahdatul adyan adalah menyamakan antara kaum muslimin dengan orang-orang yang kafir, yang jelas tidak akan sama. Apa nasihat muslimin akan menjerimi? Maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam bersama dengan orang-orang yang berdosa? Nah, kemudian yang selanjutnya, dari masalah dari kerusakan wahdatul adyan yang dipropagandakan oleh penulis novel Ayat-Ayat Cinta, nah di antaranya mengingkari hukum Allah, mereka lebih menyukai hukum-hukum orang-orang kafir daripada hukum Allah. Apa hukum al-jahiliyah yaghun wa man ahsan min Allah hukman liqaumin yuqinun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Maka barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka orang tersebut adalah orang-orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun. Maka barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Kemudian masalah yang selanjutnya dari wahdatul adyan adalah meninggalkan jihad di sabilillah. Sedangkan jihad di dalam Islam adalah ibadah yang mulia yang harus ditegakkan dan dilaksanakan oleh kaum muslimin. Tetapi dengan adanya wahdatul adyan, penyatuan agama akan hilang. Jihad akan hilang, jizyah kepada orang-orang kafir yang tidak mau masuk Islam. Kemudian selanjutnya, dengan adanya wahdatul adyan, akan meruntuhkan prinsip-prinsip al-wala wal-bara, wala loyalitas dan kebencian di dalam Islam, menghancurkan kebencian kepada orang-orang kafir dan mengangkat mereka menjadi pemimpin dan mencintai atau berteman dengan mereka. La yastaqilul mu'minuna kafirin awliya min dunil mu'minin wa may yal'an dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukum Allah nafsah wa ila Allahil masir. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya lepaslah dia dari pertolongan Allah kecuali karena syahadat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kamu akan kembali. La tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yu'aduna man hada Allah wa rasulah. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah, dan dimungkinkan juga dari fatwa lainnya jarimah tentang propaganda penyatuan agama Wahdatul Adyan. Para ulama dari lainnya jarimah lilista yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah memperingatkan agar umat berhati-hati terhadap Wahdatul Adyan. Inilah fatwa lainnya jarimah nomor 19402 tanggal 25 Muharram 1418 Hijriah. Perihal penyatuan agama, apabila propaganda Wahdatul Adyan penyatuan agama dilakukan oleh seorang muslim, maka hal itu adalah bentuk kemurtadan yang nyata dari Islam. Karena jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah, propaganda tersebut meribawi kepada kekufuran terhadap Allah, membatalkan kebenaran Al-Quran, dan membatalkan fungsinya sebagai penghapus semua kitab sebelum Al-Quran, dan membatalkan fungsi Islam sebagai penghapus syariat agama sebelum Islam. Berdasarkan hal-hal di atas, maka pemikiran tersebut tertolak menurut syar'i dan haram hukumnya berdasarkan dalil syar'i dari Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Hal ini dikutip oleh Nam dari Rahman Islam An Muharrafat Al-Qardawi di Syariat Islam. Kemudian kontroversi dalam nafir ayat-ayat cinta. Ketika seorang santri salaf yang sudah bertalak ke Al-Quran dan belajar qiraat sab'ah, nah, tetapi masih saja dia nah berjalan bersama perempuan yang bukan mahram di restoran, menyimak lagu sambil menikmati perempuan yang memainkan biola, kemudian dia diajak berdansa dan kalamnya seraya berkata, maafkan aku Maria, maksudku aku tidak mungkin bisa melakukannya. Ajaran Al-Quran dan Sunnah melarang aku untuk bersentuhan dengan perempuan kecuali dia istri atau mahramku. Nah, jawabannya adalah ucapan benar bahwasanya Al-Quran dan Sunnah melarang untuk berbicara, bertatapan muka, menikmati keindahan wanita, apalagi jalan berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Tetapi kenyataannya jauh berbeda. Sayangnya dia sendiri tidak mempraktikannya. Warnya berbunah. Kemudian yang selanjutnya adalah hendaknya berhati-hati dengan fitnah penista. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khaasah wa 'alamu anna Allah shadiidul 'iqaab." Dan nihalah dirimu dari siksa api neraka yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali min nisa'." Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling terbesar terhadap kaum laki-laki adalah perempuan. Kemudian nasihat yang keempat, masalah gambar. Nah, termasuk film video dan lain sebagainya yang ditampilkan. Disetujui oleh penulisnya. Bahkan bioskop tersebut dijadikan sebagai majalis. Nah, ketika bioskop menjadi majalis atau tempat masjid, yang itu diputar film-film, walhamdulillah, di antara mereka ada yang berhenti dengan antrian yang sangat panjang sampai melalaikan sholat, hal ini bentuk kerusakan, kerusakan kaum muslimah, apalagi mengeluarkan kaum muslimah dari rumahnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi qulubikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyah al-ula." Dan hendaknya kamu wahai kaum wanita, nah berdiam diri di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj dengan tabarruj jahiliyah. Sedangkan orang ini sudah menggiring kaum muslimah, menggiring kaum muslimah untuk keluar rumahnya. Nah, rela untuk menghadiri dan menyaksikan film dan nah melanggar firman Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna. Nah, kemudian nasihat yang selanjutnya. Baik, masalah yang selanjutnya, nah, adalah ketika pemeran seorang yang disalah yang belajar Al-Quran disalah kira-kira adalah mengatakan cintaku kepadamu seperti cintanya seorang penyembah kepada sembahannya. Nah, bagaimana menurut antum sekalian? Nah, yang demikian adalah sudah terjatuh kepada syirik di dalam mahabbah, karena dia telah menyamakan nah cintanya seperti nah menyamakan cintanya kepada Allah dengan makhluknya. Nah, dan juga nah di dalam makhluk tersebut kisah cinta yang sudah terlalu dalam dan secara tidak langsung kaum muslimah dan kaum muslimin terdiri untuk melakukan al-isyak, untuk merangkang dirinya berbuat al-isyak, dan ini merupakan kemungkaran. Dan sudah antum ketahui dari pembahasan yang sebelumnya dari definisi al-isyak. Nah, sedangkan di dalam makhluk tersebut nah mereka nah tahdi dan yang lainnya berjalan dan sebagainya, berjalan berkata muka dan sebagainya, nah menikmati satu sama lain, memandang satu sama lain. Nah, yang demikian termasuk nah kemungkaran warnya berindah, sehingga istighfar. Nah, apalagi perkataan nah seorang yang dinyukurkan oleh novelis ini nah menggiring seseorang untuk nah melakukan al-mahab, melakukan ketindahan atau memalingkan ketindahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan perkataannya, cintaku kepadamu seperti cintanya seorang menyembah kepada sembahannya. Pada yang demikian adalah bentuk kesyirikan wa'iyadzubillah, syirkun fil mahabbah, syirik di dalam rasa cinta, karena dia telah menamakan nah kesembahannya, idolanya, pujaannya nah seperti Allah Subhanahu wa taala. Dan yang demikian adalah perbuatan kesyirikan wa'iyadzubillah. Sehingga nah yang saya harapkan dari penulis nah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia sudah berpendidikan agama. Nah, sehingga jangan sampai nah merusak kaum muslimin dengan nama Islam. Demikianlah. Dan sebagai penutup, nah Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu dan umur bagi manusia di dalam hidup ini, mulai lahir sampai menjemput ajalnya. Waktu seseorang adalah modal dasar bagi manusia apakah dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia, ataupun kehidupan yang sempit berada pada ciptaan yang abadi. Waktu itu berjalan lebih cepat dari awan. Apabila dia menggunakan waktunya untuk Allah, di jalan Allah, maka itu adalah modal hidup baginya. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, aku telah berteman kepada Allah Rasulullah. Aku tidak mendapatkan manfaat dari mereka kecuali dua kalimat. Yang pertama, waktu itu ibarat pedang. Apabila kamu tidak memanfaatkannya, kamu akan dihantamnya, ditebasnya. Dan yang kedua, dan dirimu, jika tidak disukakan dengan kebaikan, niscaya akan menggunakan dalam kebatilan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala wal 'asr, innal insana lafii khusr. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Kemudian surat takdir yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah ketentuan yang harus kita imani, yang harus kita terima, bersabar. Baik ketentuan itu bersifat buruk, celaka, bahagia, sedih, senang dan yang lainnya. Tugas kita adalah na'aliman bil qadar qadar dan beramal sesuai petunjuk agama Islam. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Semua kami diciptakan segala sesuatu menurut ukuran takdir dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma kana 'alan nabiy min harajin fima faradallahu lahu sunnatullah illa min 'ala min qabl wa qadara ma qadara mahdura." Tidak ada satu keberatan pun atas kali tentang apa yang telah ditetapkan oleh Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagaimana sunnahnya pada nabi-nabi yang telah terdahulu, dan adalah ketetapan Allah atau suatu ketetapan yang pasti berlaku dan terjadi. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajula la ya'malu zaman tawil bi'amali ahli jannah thumma yaqtalu lahu 'amalu bi'amali ahli an-nar." Inna rajula la ya'malu zaman tawil bi'amali ahli an-nar thumma yaqtalu lahu 'amalu bi'amali ahli an-jannah. Sesungguhnya ada seorang yang beramal dengan waktu panjang dengan amalan ahli surga, kemudian dia tutup akhir hidupnya dengan amalan ahli neraka. Dan ada seorang yang beramal dengan waktu panjang dengan amalan ahli neraka, kemudian dia tutup akhir hidupnya dengan amalan ahli surga. Ayat-ayat dan hadis di atas menunjukkan tentang masalah al-qadha dan qadar, yang pada intinya adalah seorang harus bersabar, beriman, ridha terhadap takdir, dan berusaha berikhtiar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari su'ul khatimah dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanas'allahu al-azim, Rabbul Arshil Karim, Rabbul Arshil Karim, ayyid ala mimman athara hubbahu ala hawah, wabtara bidhalika qurbahu wa ridah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.